Cinta cintaku sama lu gak akan habis di telan waktu. Mimpi gua sama lu hingga nyampe langit ketujuh. Saat panas gue berteduh, waktu hujan gue payungan. Saat dingin gue selimutan, ada badai gue menghindar. Lu mau tahu? Dadadu dadu da Superman. Cinta gua sama lu gak akan habis di telan waktu. Mimpi gua sama lu hingga nyampe langit ketujuh. Saat panas gue berteduh, waktu hujan gue payungan. Saat dingin gue selimutan, ada badai gue menghindar. Lu mau tahu? Nano neno na Superman. Rararu reru na Superman. La la lu le lu na Superman. Uyo uyo uyo uyo uyo uyo uyo uyo uyo uyo uyo. Superman.